Tentang makna Nabi tadi dijelaskan oleh Syaikh Abdul Aziz Al-Rajihi di syarah beliau untuk Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Wa alamatu rafidat tasmiyatuhum ahlal athari nabita. Wa syai' an-nabit huwa alladhi la qimata lahu baina zar'i. Sesuatu yang tanaman yang tidak ada nilainya. Tanaman yang tidak ada nilainya, itu makna asalnya. Artinya sesuatu yang tidak bernilai. Dan mereka juga menamai Ahlussunnah dengan sebutan nasibah. Nasibah yakni yunasibunal adawati li ahlil bait, memasang permusuhan. Dari kata-kata nasbun artinya memancang atau memasang permusuhan pada ahlil bait karena mencintai sahabat. Akan tetapi mereka rafidah, mereka mengkafirkan sahabat dan menyembah ahlul bait. Lantas mereka dan orang yang loyal dengan para sahabat lantas mereka namai dengan nama nasibi. Wahum kadhibah fi hadha, dan mereka bohong dalam hal ini. Dan nasibah adalah khawarij atau salah satu sekte khawarij. Salah satu sekte khawarij yang membenci para sahabat, para keluarga Nabi. Untuk Hasyawiyah, maka tanda zanatiqah, jamak dari zindik, kata Syaikh Abdul Aziz Rajihi, zindik ahlul nifaq. Tasmiyatuh, mereka menamai ahlul athar, ahlul hadis dengan sebutan Hasyawiyah. Kata beliau, Syaikh Abdul Aziz Rajihi, Hasyawiyah dari kata-kata al-hashwu. Hashwu artinya, huwa syai' alladhi la qimata lahu. Sesuatu yang tidak ada nilainya. Sesuatu yang tidak ada nilainya. Ada kalimat hasyu, itu kalimat panjang lebar yang tidak ada perlunya, tidak ada manfaatnya. Yuriduna bidzalika ibtalal ihtijaj bil athar. Mereka maksudkan dengan sebutan jelek semacam itu untuk membatalkan berhujah dengan hadis. Di sarah lain milik Syekh Abdul Aziz Wajihi, itu sarah beliau untuk Ashlus Sunnah wa Taqiduddin karya Ar-Raziyain, beliau jelaskan lebih panjang. Alamah az-zanatiqah, tanda orang zindik menamai ahlu sunnah wal athar dengan sebutan hasyawiyah, dengan tujuan supaya masyarakat itu menjauhinya. Hasyawiyah dalam bahasa Arab, hum mereka hasyun nasi wa ghidhaluhum. Ini adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak berharga. Ibnu Mangdur mengatakan dalam Lisanul Arab, huswatun nas artinya rudhalatuhum, yakni aradil, orang-orang yang hina. Sedangkan al-hasyu dalam istilah dalam istilah, yaitu istilah ilmu balaghah, ibaratan an syai' az-za'id alladhi la ta'ila tahtahu. Kalau berkenaan dengan kata-kata dan kalimat, maka dia adalah sesuatu yang sifatnya tambahan, namun tambahan yang tidak ada perlunya. Maka mereka ahlul bidah, mereka memberikan gelaran jelek pada ahlu sunnah dan ahlul hadis dengan gelaran semacam ini. Mereka namai ahlu sunnah dengan nama hasyawiyah. Bimakna dalam pengertian annahum rudhalu annasi. Bahasanya ahlu sunnah adalah orang-orang yang hina. La fa'idata minhum wala ta'ila tahtahum. Ahlu sunnah itu tidak ada faedahnya dan tidak ada faedahnya. Dan mereka adalah haswatun fi wujudin nasi. Mereka itu cuma tambah-tambah dalam keberadaan di dunia manusia. Mereka itu cuma suplemen tambahan yang tidak perlu di dunia manusia. wa fadlatun fil umami. Dia adalah cuma tambahan dalam manusia, laki mata lahum tidak ada nilainya. Dibuang saja tidak apa-apa. Dia cuma kutil di dunia manusia, perlu disingkirkan. Dan tentang masalah sebutan hasyawiyah, ini telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim di kitab beliau Nuniyah. Di Nuniyah ada pembahasan tentang hasyawiyah dan maknanya. Faqal, Ibnul Qayyim mengatakan, hasyawiyatun ya'nuna hasywan fil wujudi wa fadlahu fi ummatil insani. Mereka menggelari ahlu sunnah dengan sebutan hasyawiyah. Apa maksud hasyawiyah? Ya'nuna, yang mereka maksudkan dengan hasyawiyah, hasywan fil wujudi. Tambahan yang tidak ada manfaatnya dalam fil wujud, dalam wujud dalam di dunia ini. Wa fadlahu fi ummatil insani. Ini cuma tambah-tambahan saja di dunia manusia. Lanjutannya, bait yadunnu jahiluhum bi anna hashwan rabbal ibadi bidakhilil akwani. Maka orang bodoh mereka menyangka bahasa mereka ahlu sunnah itu hashwan adalah tambahan, atau kemudian memberikan omongan yang tambahan yang tidak perlu dengan mengatakan bahasanya rabbul ibad bidakhilil akwani. Bahasanya Allah itu ada di dalam jagat raya. Makna kalimat dua bait ini, mereka katakan bahasa ahlu sunnah itu hasyawiyah fil wujud. Itu tambahan yang tidak ada nilainya, yang perlu dimutilasi, yang perlu di perlu kemudian disingkirkan. Fil wujud, di wujud manusia. Karena dia fadlatun minan nasi. Manusia tidak berguna. Wal juhal yadhunnuna bi anna ma'nal hasywi. Dan orang-orang bodoh menyangka bahasa yang dimaksud hasywi atau hasyawiyah, karena mereka mengatakan bahasanya Allah itu fis sama. Wa anna Allah dakhilun al makhluqat. Dan bahasanya Allah itu ada di dalam makhluk. Dan ini tentu sangkaan yang tidak benar. Karena akidah al-sunnah Allah fis sama, artinya Allah fawqas sama. Allah itu alas sama, di atasnya langit. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam keyakinan ahlu sunnah itu di luar jagat raya. Famin alam fajuhalum yadhununa anam kat hasyaw rabbal ibad dakhilal akwani. Maka orang-orang bodoh mereka menyangka bahasanya mereka ahlu sunnah, mereka telah kat hasyaw rabbal ibad, mereka telah memenuhi rabbul ibad yaitu Allah di dalam jagat raya. Maka di antara alamat dan tanda ahli bidah adalah mereka menamai ahlul athar dengan sebutan hasyawiyah. Tentang masalah sanatikah, ada penjelasan yang menarik dari Syekh Abdul Aziz Rajihi di sarah beliau untuk Asluddin Aslussunnah wa Thiqatuddin. Sanatikah jamak dari zindik. Zindik artinya munafik yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Aslinya kata-kata ini adalah bahasa Persia kemudian diarabkan. Maka orang yang menampakkan Islam menyembunyikan kekafiran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut munafik, dan Allah menamai mereka dengan nama munafik di banyak ayat di Al-Qur'an. Kemudian summa ba'da asy sahaba. Kemudian setelah masa sahabat, tatkala masuk ke dalam Islam orang-orang yang kafir dan mereka menyembunyikan kekafirannya dan kemunafikannya dengan kedok nama Islam. Maka saru yusamuna zanatika. Ya, maka mereka kemudian dinamai dengan nama zindiq. Summa sara fi zamanina. Sedangkan di zaman kita saat ini, orang munafik itu disebut ilmani, orang sekuler. Ya, orang munafik itu disebut dengan bernama dan disebut dengan sebutan sekuler. Atau di tempat kita bernama dengan nama liberal. Ya, itu munafik. Ya, kemudian perubahan zaman ada perubahan istilah. Munafik itu bahasa di zaman Nabi dan para sahabat. Pasca para sahabat dikasih nama zindik. Di zaman ini namanya ilmani. Namanya sekuler namanya liberal. Fal munafiqun, maka orang-orang munafik sekarang itulah yang dinamai dengan ilmaniyun, orang sekuler. Fal ilmani fi hadha zaman huwa al munafiq, maka ilmani di zaman ini, sekuler zaman ini, itulah munafik. Wa zindiq alladhi yudhiru al-islam wa yubdinu al-kufra, dan itulah zindiq yang menampakkan Islam dan menunjukkan kekafiran. Fakana yusamma man yudhiru al-islam wa yubdinu al-kufra, maka dinamalah orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran di masa Nabi dengan nama munafik. Kemudian setelah era para sahabat disebut zindiq, dan di zaman modern ini disebut ilmani, disebut sekuler, atau disebut juga di tempat kita dengan nama liberal. Namun terkadang yutlak digunakanlah kata-kata zindiq dalam pengertian ateis. Alladzi angkara wujudallahi, yang mengingkari wujud Tuhan. Ya, maka zindiq makna pertama bisa munafik, dan inilah yang dimaksudkan. Dan zindiq bisa juga artinya ateis. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhuta'ana anil hamdulillahi rabbil alamin.